Dunia Bisnis. Tadi saya berdiskusi dengan anak saya ya. Dia pengen beli buku Alkitab gitu ya, untuk belajar agama di sekolahnya. Maka saya belikan dia satu yang biasa. Dan dia bilang, "Pap, aku kepingin yang bahasa Inggris yang bagus, Pap." Aku bilang, "Oke deh, nanti kapan ketika saya di Amerika atau di luar negeri, saya carikan Alkitab bahasa Inggris yang paling bagus, yang paling mahal ya. Tentu sangat bagus sekali buat kamu gitu ya." Dia bilang, "Pap, jangan beli ini yang paling mahal, Pap. Kenapa? Nanti kalau hilang gimana ya?" Karena saya memang menaruh barang itu sembarangan sehingga sering hilang gitu ya. Sering tidak ada dan sering hilang. Maka saya bilang dengan dia suatu yang menarik ini ya. Saya bilang gini loh, Cak. Bisa saja Alkitab yang mahal yang saya berikan buat kamu itu nanti hilang. Tapi kalau hilang, bayangkan. Tentu ada orang yang menemukan ya. Dan orang yang menemukan ini mungkin juga menyukai karena Alkitab ini bagus sekali ya. Dan kalau dia menyukai itu, maka dia akan simpan itu. Dan dia bisa belajar dari sana. Maka sebenarnya, kitab tidak langsung juga berbuat baik untuk orang lain. Karena toh pada akhirnya, barang itu juga bisa menjadi milik orang lain. Ya. Dan ini membuat dia berpikir, iya kalau dipikir dari sudut pandang itu juga betul juga katanya ya. Jika saya naik menyetir mobil pulang, di pinggir jalan ada pengemis yang minta uang. Saya tidak setuju, saya bilang tidak dikasih. Kasihan lupa katanya. Saya bilang begini loh. Kalau dikasih, ya akan makin banyak anak kecil itu mengemis di pinggir jalan, ya. Dan ini tidak mendidik buat mereka, ini yang pertama. Yang kedua, juga ini membuat eksploitasi anak-anak. Jadi saya dengar banyak anak kecil tuh sengaja dari desa dibawa supaya jadi pengemis karena menghasilkan uang banyak dengan memancing rasa iba dari pengendara mobil, ya. Dan yang ketiga, berbahaya di pinggir jalan. Orang-orang itu semaunya jalan di sana-sini, ya. Mitra bisnis, saya cuma ingin sharing bahwa kita itu harus sering melakukan challenge terhadap asumsi kita ya. Menanyakan apakah kita sudah berpikir dengan cara yang benar. Dan yang kedua, kita harus mau terbuka dengan perspektif cara memandang kehidupan yang lain dengan yang umum dipandang orang ya. Ini sesuatu yang saya kira penting untuk kita menjadi orang yang mempunyai critical thinking dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam kehidupan Anda setiap saat, coba lihat. Apa kebenaran Anda? Apa yang dapat Anda rubah? Dan apakah ada alternatif pemikiran lain yang berbeda dengan orang lain? Terima kasih mitra bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanadi Santoso. Sukses selalu untuk Anda.